Selamat pagi Pak Oskar. Pagi. Iya. Saya apa? Osman ya. Oh Pak Osman, baik, mohon maaf dengan salah menyebut nama. Saya begini. Iya. Sebenarnya perempuan itu nggak perlu diperjuangin. Maksud saya begini, bukan nggak perlu diperjuangin hanya karena dianya perempuan gitu. Iya. Mestinya berdasarkan kompetensi. Kalau yang bersangkutan kompeten, pasti orang memilih dia. Masalahnya memang mungkin sekarang belum banyak muncul calon-calon yang qualified. Mm-hmm. Ya jangan dipaksakan, karena nanti akan sia-sia gitu loh. Yeah. Keterwakilan perempuan itu sebenarnya juga bisa dilihat dari suara-suara yang laki-laki, tapi yang memihak persamaan gender gitu loh. Mm-hmm. Jadi nggak ada diskriminasi. Jadi kalau kita hanya karena kuota terus mengejar itu malah mengecilkan arti perempuan. Mm-hmm. Ya kan? Kalau dia nggak kompeten terus ditonjol-tonjolin untuk supaya dia masuk ke legislatif, nanti ujung-ujungnya kan malah efeknya ke kita semua juga. Yeah. Jadi menurut saya jangan dipaksakan. Itu secara by nature aja, alamnya aja. Jadi kalau kompeten pasti masuk kok. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Osman ya.